إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد كتاب telah menyelesaikan membaca akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam mengimani sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala ala arsyhi. Di mana sifat istiwa termasuk di antara sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menghendaki untuk beristiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Adapun sebagaimana Syekh Al-Allamah Ubayd Al-Jabiri pada kitab Ithaful Uqul Syarh Salasatil Usul, kalau ada yang bertanya sebelum ini penciptaan langit dan bumi, dan yang bertanya di mana Allah, maka jawab Allahu alam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberitakan tentang perkara tersebut. Sebagaimana kita ketahui, bab al-asma was sifat, bab at-tauqifiyah. Bab tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah bab tauqifiyah al-wuquf 'ala an-nas. Berhenti pada keterangan yang datang dari Nas Al-Kitab dan As-Sunnah. Selanjutnya, kata Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah, wa amma ahlut tahrifi wa ahlut ta'tili. Adapun ahlut tahrif dan ahlut ta'til, orang-orang yang melakukan tahrif, yakni menyimpangkan makna ayat ataupun hadis tentang nama-nama ataupun sifat-sifat Allah dari makna yang hakiki, makna yang sesungguhnya, pada makna yang jauh. Adapun ahlu ta'dil adalah kelompok yang mengosongkan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat ataupun hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka menolak sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirinya. Faminhum, di antara mereka, man nafa hadhihi sifata nafyan batan. Di antara mereka ada yang menafikan sifat ini, yakni sifat istiwa. Pembahasan kita sifat istiwa Allah ala arsy. Nafyan batan, yakni penafian yang sifatnya total. Ya. Bukan hanya sekedar mentahrif, tapi menafikan secara total bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak istiwa di atas arsy. Ini menurut mereka. Seperti orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di mana-mana. Baik, dan keyakinan ini sangat disesalkan, keyakinan yang tersebar di tengah masyarakat muslimin di negeri kita karena pengaruh dari para dai sesat. (Tuh) Kemudian wa minhum man awwalaha ta'wilan madzmuman. Di antara mereka ada yang mentakwilnya, yakni mentahrif. Ya. Takwil di sini mana tahrif. Oleh karena dikatakan di sini ta'wilan madzmuman, dengan takwil yang tercela. Dengan penakwilan penafsiran yang tercela. Fafassarul istiwa'a bil istila'i. Sehingga mereka menafsirkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala istiwa, sifat istiwa ini dengan istila. Faqalu, sehingga mereka mengatakan istawa bima'na istawla. Ya. Jadi dengan menyisipkan huruf lam pada istawa. Nah, ini dikenal dengan tahriful lafz, dengan menambahkan ataupun mengurangi, yang tentunya dengan itu maknanya berubah. Wa huwa makna madzmumun sakimun la yukirruhu ahlul ilmi syar'i as-sa'irina ala nahji salafi. Dan ini adalah makna yang tercela, yang sakim, yang cacat, yang tidak dibenarkan, tidak diakui oleh ahlul ilmi syar'i, para ulama syariat ini, yang mereka berjalan di atas manhaj salaf, di atas jalan salafus salih. Kama ra'aita tadwina dzalika miraran. Sebagaimana kamu melihat ya, tadwin, yakni penulisan yang demikian itu miraran, ya, berulang-ulang. Ini penegasan salaf tentang makna istiwa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama fassaruhu bil haymanah was saytarah. Sebagaimana mereka menafsirkan makna istiwa dengan al haymanah was saytarah, yakni penguasaan. Ya, menguasai. Wa huwa ta'wilun madzmumun kadzalik. Baik. Ta'wil ini juga ta'wil yang tercela. Adapun mengganti istiwa atau istawa dengan istaula, ya. Kalau istawa maknanya sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya, yakni ala wartafa'a wastaqarra, ya, berada di atas, meninggi di atas arsy, ya, istaqarra menetap di atasnya. Ketika diganti dengan disisipkan huruf lam istaula, maknanya berkuasa, ya, setelah sebelumnya tidak menguasainya. Istaula maknanya berkuasa setelah sebelumnya tidak menguasainya. Dan ini berkonsekuensi celaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dengan itu berarti mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berhasil menguasai arsy, ya, setelah sebelumnya dikuasai oleh pihak lain. Sementara ya, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita meyakini kemaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, demikian pula uluhiyahnya, demikian pula asma dan sifatnya. Di antara cakupan kemaesaan Allah dalam hal rububiyahnya, ya, meyakini bahwa semua yang ada ini ciptaan Allah. semua yang ada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Dan semua yang ada adalah milik Allah. Tidak ada sesuatu pun yang di luar kepemilikannya. Tidak ada pula sesuatu pun yang bersekutu bersama Allah di dalam kepemilikan terhadap alam ini. Apalagi menguasai sesuatu di luar kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka, orang-orang yang mentahrif ini, ya, meninggalkan ayat-ayat yang jelas. Yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala mengulang pemberitaan tentang istiwanya di atas arsy di 7 tempat di dalam kitabnya. Mereka meninggalkan ayat-ayat yang demikian jelas tersebut. Kemudian justru mereka mengambil syair dari seorang kafir Nasrani, ini kenal namanya Al-Akhtal, untuk dijadikan sebagai landasan keyakinan mereka, ya, bahwa makna istiwa itu maksudnya bukan berada di atas, tetapi berkuasa. Dimana dalam bait syairnya Al-Akhtal mengatakan istawa bishir alal iraq min gairi saifin wala damin mikhraqi. Jadi dengan lafad istawa, ya, bishir, bishir berkuasa, ya, di atas iraq, dia menguasai iraq tanpa dengan pedang, tidak pula dengan darah yang tertumpah. Ya, kita lihat di sini mereka, ya, meninggalkan ayat-ayat yang demikian jelas, justru mereka menjadikan dasar akidah mereka, yakni bait syair seorang kafir Nasrani yang bernama Al-Akhtal. Kemudian kata beliau, Syekh Zaid menutup keterangan tentang pembahasan makna iman kepada Allah. Falhamdulillah alladhi hadha ahlal sunnati wal jama'ati as-sa'irina ala nahji salafi fi kulli zamanin wa fi kulli makanin lil qawlil haqqi fi hadhal bab bal wa fi ghairihi min abwabil ilmi syar'i. Maka segala puji kesempurnaan hanya untuk Allah, Zat yang telah memberikan petunjuk hidayah kepada ahlu sunnah wal jamaah, ya, hidayatul taufiq wa hidayatul bayan wal irsyad, ya, yang mereka ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf di setiap zaman, demikian pula di setiap waktu. Allah memberikan hidayah kepada mereka lil qawlil haq, ya, kepada ucapan yang benar fi hadzal bab, atau pendapat yang benar di bab ini, bal, yakni di bab ini, bab tentang permasalahan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bal wa fi ghairihi min abwabil ilmi syar'i, bahkan pada yang lainnya dari bab-bab ilmu syar'i. Ini semua menunjukkan kepada kita, ya, karunia yang sangat besar kepada ahlu sunnah wal jamaah ketika mereka diberikan kelurusan di dalam permasalahan akidah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelurusan kepada mereka dalam bab-bab ilmu yang lainnya. Baik, secara khusus, ya, bab akidah, bab yang terjadi padanya khilaf antara ahlus sunnah dengan selain mereka. Ya, adapun ya ahlus sunnah di atas satu akidah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan di dalam permasalahan al-amal atau fikih, bab-bab fikih, terkadang ya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli sunnah. Ya, dengan kelurusan akidah mereka, ya, perbedaan-perbedaan dalam permasalahan fikih tersebut tidak menyeret ya, ahli sunnah wal jamaah untuk kemudian terjadi perselisihan di antara mereka. Bahkan dengan kelurusan akidah mereka, mereka senantiasa taharri as-sawab, berusaha untuk memilih yang paling benar ya dari pendapat-pendapat yang ada tersebut. Bukan kaum yang mengikuti hawa nafsu memilih pendapat yang kira-kira paling enak. Tidak demikian keadaan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fala anfi anhu ma wasafa bihi nafsahu wala uharrifu al-kalima an mawadhihi wala ulhidu fi asma'ihi wa ayatihi ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. Kata beliau rahimahullah, dan aku tidak menafikan, tidak menghilangkan darinya apa yang telah dia sifatkan, yakni dari Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada dirinya, dan aku tidak mentahrif, memalingkan al-kalima an mawadhihi, yakni ayat-ayat ataupun berita dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya secara umum, an mawadhihi, dari tempat yang semestinya, dari posisi yang semestinya. Wala ulhidu fi asma'ihi wa ayatihi, tidak pula aku melakukan ilhad, yakni penyimpangan, fi asma'ihi wa ayatihi, pada nama-namanya, demikian juga pada ayat-ayatnya. Ya, menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini lebih khusus ya, karena ini bagian di antara apa yang Allah beritakan di dalam ayat-ayatnya secara khusus. Adapun penyimpangan dalam ayat-ayatnya umum, baik dalam permasalahan nama-namanya ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya. Di antara bentuk ilhad, sebagaimana nanti insyaallah akan ada keterangan lebih jauh, adalah menamai makhluk dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala namakan atas dirinya, yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk dirinya. Demikian pula menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang itu ada pada makhluk. Ya, termasuk di antaranya apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ketika menamai berhala-berhala mereka dengan nama-nama yang mushtaq dari nama-nama Allah, yaitu Latta, Uzza, Latta, Uzza ataupun Manat, yang dipetik dari nama Allah Al-Ilah, Al-Aziz dan Al-Mannan. Ini diantara bentuk ilhad. Demikian juga apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, jadi menyebut nama Allah dengan Al-Ab, Tuhan Bapa, Dan yang semisalnya ini diantara bentuk ilhad dalam permasalahan nama-nama. Wala ukayyifu, dan aku tidak membagaimanakan, menggambarkan tentang bagaimana sifat-sifatnya. Ini diantara perkara-perkara yang dilarang di dalam permasalahan bab al-asma wa sifat, yang iman takyif, menggambarkan tentang kaifiyah, bagaimananya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala umatilu sifatihi ta'ala bisifati khalqih, dan aku tidak mentamsil, menyerupakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Ini tamsil. Dan ini lebih khusus daripada takyif. Adalah takyif, ya, lebih umum maknanya, membagaimanakan. Nah, ketika digambarkan tentang bagaimananya dengan yang ada pada makhluk, ya, maka ini diserupakan dengan apa yang ada pada makhluk, dinamakan tamsil. Seperti seseorang mengatakan yadullah kayadil insan, ya, bahwa tangan Allah itu seperti tangan manusia. Nah, ini namanya apa? Tamsil. Kemudian li'annahu ta'ala la samiyya lahu, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala la samiyya lahu, tidak ada yang yakni semisal atau serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengannya. Wala kuf'alahu, dan tidak pula ada yang setara dengannya, sekufu dengannya. Wala niddalahu, ya, tidak ada pula, ya, yang sebanding dengannya. Ya, tandingan-tandingan yang sebanding dengannya. Wala yuqasu bi khalqihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dikiaskan dengan makhluk-makhluknya. Ya. Oleh karena itu, ditegaskan oleh para ulama, segala bentuk kias itu, ya, tertolak, ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali kias yang dikenal dengan kias awlawiyah. Ya, yakni jika pada makhluk mereka memiliki sifat sempurna, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih pantas untuk disifati dengan kesempurnaan. Qala asy-Syaikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah, هذا البيان المفصل متصل بما قبله, penjelasan yang terperinci dari Syekh di sini muttasilun, bersambung, bima qablahu, dengan keterangan beliau yang sebelumnya, di mana beliau pada kalimah sebelumnya mengatakan wa minal iman billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi min ghairi tahrif wala ta'til bal a'takidu anna allaha laysa kamithli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Kemudian setelah itu beliau sambung dengan perkataannya, wa aku tidak menafikan apa yang telah Allah sifatkan, ya, pada dirinya. Aku tidak mentahrif kalimah dari tempat yang semestinya. Aku tidak melakukan ilhad dalam nama-namanya maupun ayat-ayatnya. Aku tidak mentakyif. Aku tidak memisalkan sifat-sifat Allah dengan yang ada pada makhluknya, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, yang sebanding dengannya, ya, yang setara dengannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikiaskan dengan makhluk-makhluknya. Faqad bayyana asy-syaikhu rahimahullah aqidatahu as-salimah as-sahihata allati hiya aqidatul mu'minin allati jaa biha al-Qur'anu ja'a bihal Qur'anul Karim wa sunnatul mutahharatu wa fahimaha as-salafus salihu al-fahma as-sahiha. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau di dalam ucapannya ini menjelaskan kepada kita tentang akidahnya yang selamat, akidahnya yang sahih, yang benar, di mana ini adalah akidah kaum mukminin. Jadi yang beliau jelaskan inilah akidah kaum mukminin. Sehingga kalau ada tuduhan bahwa Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab membawa akidah yang baru, membawa ajaran yang baru, maka itu semua dusta. Apa yang beliau yakini adalah perkara yang diyakini oleh kaum mukminin. Ya. Beliau tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Apa yang beliau bawa adalah dakwah yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati ja'a bihal Qur'anul Karim. Akidah yang telah datang padanya menjelaskan tentang akidah tersebut Al-Qur'anul Karim. Was sunnatul mutahharah. Dan telah datang menjelaskan akidah tersebut sunnah yang suci. Wa fahimaha as-salafus salih. Dan demikianlah akidah yang difahami oleh as-salafus salih. Ya, dengan al-fahm as-sahih, dengan pemahaman yang benar. Ya, ini perkara yang sangat penting karena berapa banyak di kalangan manusia mengklaim bahwa mereka berada di atas akidah, yakni di atas apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, tapi ternyata dengan pemahaman menurut pemahaman diri mereka sendiri. Baik. Kemudian wabayyana huna muakkidan ma madha. Dan di sini beliau menjelaskan sebagai penegas terhadap apa yang beliau jelaskan sebelumnya, bi anna mu'taqadahu, bahwa akidah beliau atau keyakinan beliau, annahu yasifullaha bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil aziz wa fi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam al mutahharah, bahwa akidah beliau, beliau mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah sifatkan kepada dirinya di dalam kitabnya yang agung, yakni sunnah, yakni Al-Quranul Karim, dan di dalam sunnah nabinya yang suci, ya, hadis-hadis nabinya yang suci, yang menjelaskan tentang asma Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula sifat-sifatnya. Dia tidak keluar dari itu. Karena sekali lagi, bab al-asma wa sifat ini bab tauqifiyah. Ya, tidak boleh kita menamai Allah subhanahu wa ta'ala dan mensifatinya kecuali yang Allah dan Rasulnya namakan dan sifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ma'azan. Azan terlebih dahulu. Tayyib, kata beliau, wa anna Allah azza sya'nuhu laisa lahu nadhirun wa laisa lahu mathilun wa la shabihun la fi dhatihi wa la fi asma'ihi wa la fi sifatihi. Di mana akidah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, demikian juga di dalam sunnah Rasulnya, bahwa Allahu Azza sya'nuhu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung kedudukannya, laisa lahu nadhir, tidak ada baginya nadhir, yakni yang setara dengannya, wa laisa lahu mathil, tidak pula ada sesuatu pun yang serupa dengannya, semisal dengannya, atau seperti dia, wala syabih, tidak pula ada sesuatu pun yang serupa dengannya, la fi dzatihi, tidak pada zatnya, wala fi asma'ihi wala fi sifatihi, tidak pula pada nama-namanya dan tidak pula pada sifat-sifatnya. Ini yang ditegaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tidak ada suatu pun yang semisal, yang serupa, yang setara dengan Allah, baik pada zatnya, nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Oleh karena itu, jika datang kepada kita berita dari Allah ataupun dari Rasulnya tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita mengimani maknanya dan kita meyakini bahwa ya, seluruh sifat Allah berbeda dengan sifat yang ada pada makhluk-makhluknya. لِأَنَّهُ الْخَالِقُ وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ وَالْإِلَهُ الْمَعْبُودِ وَمَا سِوَاهُ عَبْدٌ. Dikarenakan sungguhnya dia adalah Al-Khaliq, zat yang maha pencipta. Adapun selainnya adalah makhluk. Ya, dari sisi ini jelas sudah berbeda. Allah adalah sang maha pencipta yang keberadaannya azali dan abadi. Ya, tidak berpermulaan dan tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Adapun namanya makhluk, ya, tetap ada permulaannya, diawali dengan tidak ada. Jelas tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dari satu sisi sifat ini saja, yakni sifat wujud, sifat keberadaannya. Demikian pula pada seluruh sifat yang lain. Kemudian wal ilahul ma'bud, dan Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilahul ma'bud, ya, sesembahan yang diibadahi, yang memiliki hak untuk diibadahi. Wa ma siwahu abdun, adapun yang selainnya adalah hamba. Ya, setinggi apapun kedudukan makhluk yang ada, semuanya abdun lillah. Sehingga namanya hamba itu tidak pantas untuk diibadahi. Kita tahu Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling agung, paling mulia secara mutlak. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Nabi SAW. Bersamaan dengan itu beliau tetap makhluk, tetap hamba yang tidak memiliki hak sedikit pun untuk diibadahi. Kemudian falillahi subhanahu al-kamalul mutlak, kesempurnaan yang mutlak dari seluruh sisinya itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma siwahu min makhluqatihi fi samawatihi wa ardihi muftakirun ilaihi. Sementara yang selain Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluknya, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, semuanya muftakirun ilaihi, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, ya. Yani tidak bisa berdiri sendiri, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu al fuqara'u ila Allah, makhluk-makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Kita lihat di antara makhluk ada yang disifati dengan sifat kaya. Ya. Tetapi jelas berbeda antara sifat kaya yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada dirinya, ya, yang maha kaya dalam segala sisinya, ya, yang itu adalah kelaziman zatnya, dengan sifat yang ada pada makhluk dari sifat kaya ini. Di mana kekayaan yang ada pada makhluk adalah kekayaan yang itu pemberian dari Allah. Kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengambilnya, makhluk tadi tidak bisa untuk mempertahankannya. Kemudian qala azza wa jalla, Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan. Wa dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha esa. Allahus samad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah as-samad. Di antara makna as-samad yang dijelaskan oleh para ahli tafsir. Alladhi yasmadu ilaihi kullu makhlukatih. Yani zat yang kepadanya seluruh makhluknya bergantung. Ya, tidak bisa lepas dari butuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kemudian. Lam yalid wa lam yulad. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berketurunan. Tidak pula Allah subhanahu wa ta'ala memiliki leluhur. Ya. Dikarenakan sesuatu yang memiliki keturunan atau ada leluhurnya. Mesti serupa dengan keturunan atau dengan leluhurnya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala al-ahad. Zat yang maha esa. Tidak ada sesuatu pun yang serupa semisal dengannya. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan. Tidak ada sesuatu pun yang sekufu. Yang setara dengannya. Para ahli tafsir. Mereka menjelaskan bahwa. Dari ayat kedua hingga akhir. Ya, dari surat ini. Merupakan penjelas dari makna ahad. Makna kemahesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadihi surah ala qasriha. Surat ini bersama dengan pendeknya. InsyaAllah semua kita hafal yang hadir di sini ya. Syamilat anwa'at tauhid al-thalatah. Bersamaan pendeknya surat ini mencakupi tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Lidha thabata fil hadithis sahih anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qal. Atas dasar itu, karena surat ini mencakup seluruh jenis tauhidullah, maka telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bahwa beliau bersabda, innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Ya. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa? Dikarenakan Al-Quran, baik, kandungannya. Yang pertama penjelasan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang Tauhidullah. Kemudian, ya, yang kedua kandungan dari Al-Quran adalah tentang berita-beritanya. Qasas. Kemudian yang ketiga, kandungan Al-Quran, yakni tentang ahkam, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّهَا تَنَاوَلَتْ لِأَنَّهَا تُنَاوِلُ لِأَنَّهَا تَنَاوَلَتْ أَنْوَاءَ التَّوْحِيدِ الثَّلَاثَةِ. Yang demikian itu dikarenakan tidaklah kecuali dikarenakan surat Al-Ikhlas ini ya mengandung mencakupi tiga jenis tauhid, tauhid ar-rububiyah wa tauhidul uluhiyah wa tauhid al-asma wa sifat. Yani tiga jenis tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Kemudian bagaimana keterangan atau penjelasan dari ayat per ayatnya, ayat yang mana yang menunjukkan kepada tauhid rububiyah, ayat yang mana menunjukkan tauhid uluhiyah serta asma wa sifat, insyaallah pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan di sini. Kitab Al-Jawabul Kafi atau Kitab Ad-Da'u wa Dawa. Ya. Karya Ibnu Qayyim, pentahkiknya di sini Ali Hasan Abdul Hamid Al-Athari. Ya. Al-Halabi. Salah seorang di antara tokoh alul bid'ah di masa kita. Bisakah dimanfaatkan? Jadi kitab yang penulisnya ya, tidak ada masalah terlebih para imam di umat ini. Ya, hanya yang jadi masalah di situ pentahkiknya antara orang-orang yang menyimpang. Ya, jika ada kitab yang lain dari kalangan pentahkik yang tidak ada catatan, maka ditinggalkan kitab yang semisal tadi, bukan karena kita tidak menilai manfaat yang ada pada kitab itu. Khawatir, ya, khawatir mungkin pada kondisi kita lemah, ya, kadang lemah dari sisi bahasa, kadang lemah dari sisi pemahaman, kadang lemah dari sisi hadis, ya, iseng-iseng lihat gimana ini tahqiqnya. Ya, sampai akhirnya, masya Allah, tahqiqnya bagus. Ya, sebagaimana pujian sebagian ikhwah terhadap radio Hizbi, ya, yang menamakan dirinya Radio Mutiara Sunnah. Sebagian ikhwah saya memuji, masya Allah, ternyata ceramah-ceramahnya mantap. Nah, ini berbahaya ya, misalnya itu. Baik. Jadi jika ada kitab yang lain yang pentahkiknya lebih-lebih ya dari kalangan para a'immah di masa kita, maka itu yang dipilih. Jika tidak adanya itu, maka tahkik-tahkiknya ini tidak dilihat. Jangan dilihat. Kalau adanya hanya itu. Baik, dan kenyataannya alhamdulillah ada yang selain itu, ya, yang selain ditahqiq oleh Ali Hasan. Ya, masih mending misalnya di sana pentahqiqnya mengihalah ya tentang hadis kepada kitab-kitab Syekh Al-Albani. Itu ya sudah alhamdulillah patut untuk disyukuri. Bolehkah membatasi penggunaan kata ikhwan hanya untuk orang-orang salafi saja? Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ya bersaudara. Ya, semuanya ya hakikatnya ikhwah kita, baik kalangan kaum muslimin, baik yang salafi maupun yang di luar mereka. Ya. Hanya kalau mau dikatakan istilah ikhwah ini dibatasi untuk yang salafi saja, tentunya ini penyempitan. Baik. Mohon penjelasan tentang siapa itu Abdurrahman Ra'fad Basya. Dari sebagian masyayikh yang mengisi daurah, saya lupa apakah Syekh Badr, apakah Syekh Khalid persisnya, hanya dari keterangan mereka bahwa orang ini hizbi, ya, sehingga ya mereka menasihatkan untuk tidak membaca karyanya, ya, baik itu sirah sahabah ataupun sirah tabiin ataupun kitab yang lainnya. Ya, dicukupkan dengan tulisan para ulama, entah itu antum membaca karya Ibnu Katsir, ya, ataupun ya karya Ibnu Hisham. Semua itu mencukupi ahlu sunnah dari kitab-kitab karangan selain ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.